تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Kecuali kalau dia meriwayatkan dari Ubaidullah bin Umar, baru hadisnya dilemahkan. Ya. Ini ada rawi-rawi seperti itu ya, dalam ilmu riwayat. Dia pada dasarnya bagus riwayatnya, tapi dia punya riwayat keliru dari sebagian guru. Itu sudah diberi catatan kekeliruannya. Seperti Darawardi ini, Abdul Aziz bin Muhammad. Jadi dia ini berjumpa dengan guru namanya Abdullah bin Umar. Dia ini dhaiful hadith, lemah haditsnya. Dia sangka Abdullah bin Umar ini adalah saudaranya yang terpercaya, namanya Ubaidullah. Ubaidullah bin Umar. Jadi orang ini bersaudara, Abdullah dan Ubaidullah. Keduanya Ibnu Umar, Ibnu Hafs, Ibnu Asim, Ibnu Umar bin Khattab. Itu nisbat lengkapnya. Dari keturunan Umar bin Khattab. Dua orang bersaudara. Ubaidullah rawi terpercaya, thiqah. Abdullah rawi lemah. Ad-Darawardi dia ketemu dengan Abdullah yang lemah. Dia menyangka itu Ubaidullah bin Umar. Jadi kalau dia bercerita, dia selalu bilang haddatsana Ubaidullah bin Umar, padahal yang dimaksud siapa? Abdullah. Makanya kalau dapat ulama ahli hadis langsung heran. Kok bisa ada riwayat seperti ini dari Ubaidullah bin Umar? Ini riwayat yang tidak dikenal atau riwayat mungkar. Nah, ahli hadis itu langsung paham dia. Ketika ada riwayat nah berasal dari guru, dia bisa mengerti. Karena mereka hafal rawi-rawi itu. Yang antum tahu mereka hafal hadis Imam Malik berapa jumlahnya. Imam Malik keliru misalnya dalam riwayat, berapa jumlah kekeliruannya. Riwayat yang benarnya apa, itu dihafal semua oleh para ulama ahli ilal itu. Seperti Al-Bukhari, Muslim, Imam Ahmad. Nah, itu jagoannya untuk seperti itu. Bahkan pernah Yahya bin Ma'in, dia hafal riwayat seorang rawi pendusta meriwayatkan dari Thabit dari Anas bin Malik. Ditanyakan kepadanya, wahai Ibnu Ma'in, kenapa kamu hafal rawi riwayat rawi pendusta? Kata Ibnu Ma'in, nanti kalau ada rawi-rawi yang memasukkan hadith rawi pendusta ini ke hadith yang bersih, saya akan tahu bahwa ini riwayatnya rawi pendusta, bukan riwayat yang bersih. Nah, itu kehebatan para ulama ahli ilal. Nah, orang-orang yang seperti ini sekarang sudah tidak ada wujudnya. Ya. Yang ada itu kaidah-kaidahnya di masa sekarang. Masih ada dari para ulama ahli hadis yang bisa memilah-milah riwayat. Ya. Ya, kalau ada yang berdusta bikin hadis palsu, ya. Terus disampaikan bahwa Nabi berkata begini, ahli hadis bisa menyingkap kedustaannya dimanapun dia berada. Itu kehebatan ilmu riwayat. Ya. Kehebatan ilmu riwayat. Yaitu dari bukti kebenaran firman Allah Subhanahu wa taala, inna nahnu nazzalna adz-dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami menurunkan adz-dzikr dan kami yang akan menjaganya. Hadits Nabi itu termasuk hal yang dijaga. Ya. Karena itu banyak dari orang sufi itu melakukan kedustaan di masa sekarang, tersingkap oleh ahli hadits. Ya. Misalnya hadits tentang nur Nabi Muhammad. Itu ciptaannya orang-orang sufi. Jelas ya, disingkap kedustaannya. Ada lagi yang bikin riwayat, katanya di Musannaf Abdul Razzaq, man aqama maulidi halat lahu syafaati. Siapa yang menegakkan maulid kepadaku, maka akan halal syafaatku. Diriwayatkan oleh Abdul Razzaq. Ini tidak tahu Abdul Razzaq di kampung mana dia berada. Jelas ya, sebab itu tidak ada di Musannaf Abdul Razzaq. Tidak ada. Itu disingkap oleh para ulama ahli hadis. Karena itu jangan sembarang ya dalam riwayat. Sekarang ini Masya Allah sebagian penuntut ilmu, sebagian orang-orang yang sudah punya giro belajar, dapat status-status, wah oh, ini bagus haditsnya ini. Langsung dia sebarkan, dia sambung. Dia tidak tahu kadang itu hadits palsu atas nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di masa dahulu itu ada seorang pendusta yang memalsukan belasan ribu riwayat tentang hadith-hadith keutamaan Al-Quran. Lihat kejahilan ya. Dia berdusta atas Nabi untuk keutamaan Al-Quran. Ketika ditanya, Kenapa kamu memalsukan hadith-hadith itu? Jawabannya, saya melihat orang-orang kurang semangat baca Al-Quran. Maka saya bikinlah hadith-hadith palsu ini untuk menambah motivasi mereka membaca Al-Quran. Nah, ini kalau kerjanya motivator saja, atau kerjanya cuman memberi kisah-kisah saja, biasanya banyak hadith-hadith palsunya. Ya, karena itu antum temukan itu. Ya, para pelawak sering membawakan hadith-hadith seperti itu. Sampai jin keluar dari sumur pun tak malu dia kisah-kisahkan. Jelas ya? Ini hal-hal yang seperti ini tuh diketahui oleh para ulama hadith. Ada hukum-hukum riwayatnya, ada metodenya. Detail sekali dalam periwayatan. Nah, itu subhanallah ya. Orang yang masuk di situ itu bertambah keyakinan. Akan bertambah keagungan Islam itu dalam hatinya. Bertambah keimanannya. Karena itu para ulama ahli hadis, kalau dia dengar hadis, itu seakan-akan dia dengar Nabi berucap di belakang tirai. Karena dia sangat yakin sanad periwayatannya ini bersih, bersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, An Muhammad bin Amr an Abi Salamah an Aisyah radhiyallahu anha mithlahu. Nah, saya sudah terangkan tadi apa bedanya nahwahu dengan mithlahu. Kalau nahwahu semakna, kalau mithlahu selafat dan semakna. Perhatikan ya, antum sudah lewat dua istilah ya. Iya. Baik.